Mitra Bisnis, Koalisi Merah Putih yang beranggotakan partai politik pendukung Prabowo-Hatta menandatangani kesepakatan kerjasama Koalisi Merah Putih permanen di Parlemen 2014-2019. 6 partai pendukung Koalisi Merah Putih di Parlemen tersebut adalah Partai Gerindra, P3, PAN, PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Koalisi tersebut akan menguasai mayoritas anggota DPR, yaitu mencapai 353 kursi. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, jika nantinya Jokowi JK menang, apakah pemerintah tidak akan sulit bergerak lantaran di DPR terdapat koalisi permanen itu? Saya itu sama sekali nggak percaya itu koalisi-koalisi permanen. Yang ada itu permanent interest, bukan permanen daripada koalisi gitu loh. Itu pasti mengubah semua itu. Mungkin sebelum Jokowi pun masuk di dalam end power ataupun berkuasa pun ini sudah berantakan sama koalisi itu. Dan sebagian besar kan yang sudah lihat kemarin Golkar sudah mau ambil oper oleh Ical mau diganti. Kan sudah ada pergantian-pergantian itu tetap mengubah semua koalisi-koalisi. Ini cuma semua move-move sesaat aja orang yang sudah panik, yang mungkin merasa sudah hampir kalah gitu. Jadi mereka bikin move-move yang macam-macam menurut saya ya. Tapi biar aja lah, juga jangan percaya orang politik ini lah. Orang politik ini kepentingan sesaat aja yang diperlukan, bukan kepentingan-kepentingan nasional kita. Jadi saya pikir kalau sudah diganti, mungkin berubah semua itu. Mungkin koalisi yang paling banyak itu malah pindah semua ke tempatnya Pak Jokowi kalau dia menampung mereka semua menurut saya ya. Jadi you jangan percaya lah yang gitu-gitu koalisi-koalisi permanen itu cuma permanennya untuk 3 bulan lah, sudah itu berubah semua menurut saya. Berarti kata-kata tidak ada kawan ataupun lawan selamanya di kancah perpolitikan itu benar ya Pak? Iya, itu sudah tidak ada permanent friends, yang ada itu permanent interest gitu, kepentingan. Kalau sudah pemerintahnya berubah, maka berubah semua lah gitu. Yang itu-itu ya jangan terlalu lihat lah manuver-manuver politik kita itu menurut saya. Itu cuma sesaat aja untuk supaya tidak losing face menurut saya. Itu aja harus kita lihat. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.